Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu kaifal isy'aru lil mayyit. Bab bagaimana melakukan isy'ar pada sang mayyit. Isy'ar itu melekatkan atau membungkuskan kain pertama pada mayit. Paham ya? Isy'ar itu kan kain yang paling pertama melekat pada tubuhnya mayit. Bagaimana cara membungkus mayit, melekatkan kain pertama pada sang mayit? Wa qala al-Hasan, dan berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, riwayat Al-Hasan dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah rahimahullah dalam musannafnya. Kata Al-Hasan Al-Basri, al-khirqatul khamisa, kain yang kelima, yashuddu bihal fakhidaini wal warikain, dia gunakan untuk mengeratkan kedua paha dan kedua pangkal paha. Tahta dir' di bawah ad-dir'. Dir' itu komis, gamis untuk kafan mayit perempuan. Dari riwayat Al-Hasan Al-Basri ini menunjukkan bahwasanya kain kafan kaum wanita itu berbeda dengan kain kafan kaum laki-laki. Kalau laki-laki disebutkan dalam riwayat pada tiga helai kain. Salah satu athwabin bidin sahuriyatin la qamisa fihi wa la imamah. Tiga helai kain putih, tidak ada gamisnya, tidak ada sorbannya. Itu laki-laki. Adapun terkait pada kain kafan jenazah wanita, dari athar Al-Hasan Al-Basri ini menunjukkan beda dengan laki-laki, dan menunjukkan wanita itu dibungkus pada lima kain. Nabi mengatakan al-khirqatul khamisah, kain yang kelima. Misalkan lima kain itu. Baik, terkait dengan jenazah laki-laki wabah, yang dijadikan ikhtilaf pembahasan para ulama terkait dengan kain kafan jenazah wanita, apakah sama dengan laki-laki ataukah berbeda? Ada ikhtilaf di kalangan para fuqaha. Di antara mereka ada yang menyatakan seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwasanya jenazah wanita itu dibungkus pada lima kain kafan. Lima kain kafan. Barakallahu fikum. Pendapat yang lain menyatakan jenazah wanita kain kafannya seperti jenazah laki-laki, tidak ada perbedaan antara keduanya, dengan alasan riwayat atau hadis yang menunjukkan bahwasanya jenazah wanita dibungkus pada lima kain kafan itu lemah, riwayatnya dhaifah. Disebutkan oleh Syekhul Albani rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Janais wa Bida'uha, riwayat tadi, dan beliau mendhaifkannya, beliau melemahkannya. Terserang rawi, lupa saya namanya, dhaif atau majhul. Tayib, dikarenakan dhaif riwayatnya, maka pendapat yang rajih, barakallahu fikum, jenazah wanita kain kafannya sama dengan jenazah laki-laki, hanya pada 3 helai kain putih. Barakallahu fikum. Tayib, sekarang kalau seandainya ada seseorang atau di tengah-tengah masyarakat ada yang mengamalkan pendapat pertama, membungkus jenazah wanita dengan 5 kain kafan, apakah diingkari? Al-jawab, la yungkar alaihim. Tidak diingkari ya ikhwan, dikarenakan itu merupakan pendapat sebagian ulama yang lain dan pendapat sebagian salaf. Namun yang afdal, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam, ala kulli hal, di sini yang kita bahas terkait dengan pendapat yang pertama dan mengisyaratkan al-Imam al-Bukhari rahimahullah sependapat dengan pendapat yang pertama tadi. Kata al-Hasan al-Basri, kain yang 5 digunakan untuk mengikat atau mengeratkan, membungkus pada 2 paha dan 2 pangkal paha di bawah dirak. Di bawah dirak. Barakallahu fikum. Sehingga yang kali pertama dari kain tadi digunakan untuk membungkus bagian paha, pangkal paha, kemudian setelah itu dibungkuskan padanya dirun gamis, kemudian dikenakan khimar, baru kemudian dibungkus dengan kain kafan sebagaimana biasa. Barakallahu fikum. Ini pendapat yang pertama, tapi yang rajih, yang lebih afdal, yang sesuai dengan sunnah insyaallah taala, tata caranya sama sebagaimana jenazah laki-laki. 3 kain dibungkuskan begitu. Tayyib. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala. Haddathana Ahmad. Hakadha Ahmad. Disebutkan oleh Abu Ali ibn Syabwai. Dalam riwayatnya, ia mengatakan haddatsana Ahmad yakni Ibnu Shalih. Abu Ali ibn Syabwaih dalam riwayatnya mengatakan haddatsana Ahmad yakni Ibnu Shalih. Maka Ahmad di sini adalah Ahmad bin Shalih Al-Misri. Qala haddatsana Abdullah ibn Wahab. Abdullah bin Wahab juga Mesir Al-Misri. قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج أن أيوب أخبره أيوب من إخوان أيوب السختياني أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني قال سمعت ابن سيرين يقول saya pernah mendengar ابن سيرين berkata ما شاء الله. Membaca nama Ayyub As-Sikhtiyani dan membaca nama Muhammad bin Sirin mengingatkan kita pada sebuah athar dari jalur mereka berdua. Diriwayatkan dari Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah bahwasanya beliau mendengar berita ada seseorang dari kalangan ahlul bid'ah raja'an bid'atihi, rujuk tobat dari bid'ahnya. Fa'ata ibn Sirina fa'akhbarahu bihi faraha. Kemudian Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah datang kepada Muhammad bin Sirin memberitakan tentang kabar tadi dengan penuh sukacita, senang, gembira. Fulan telah rujuk dari bid'ahnya, telah tobat dari bid'ahnya. Disampaikan kepada Muhammad bin Sirin rahimahullah. Beliau mengatakan, tamahal, umbur ila madza tahawwal. Tunggu sebentar, tamahal, pelan-pelan. Lihat dulu, kepada apa dia berubah, kepada apa dia berpindah. Inna akhiral hadith asyaddu min awalih. Sebab bagian akhir hadith lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada yang pertamanya. Yani hadis tentang kaum Khawarij. Ketika Rasulullah SAW memberitakan tentang kaum Khawarij, yaqra'u tahkiruna salatakum bi salatihim wasiyamakum bisiyamihim yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqihim. Mereka membaca Al-Qur'an, engkau wahai para sahabat, meremehkan salat kalian dibandingkan dengan salat mereka, puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Qur'an dan sampai tenggorokannya. Yamruquna minad-din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya busur panah dari buruannya. Ini sudah sangat mengerikan ini. Mereka disifati oleh Rasulullah SAW keluar dari agama. Di akhir hadis dalam riwayat yang lain ada penambahan, tsumma la ya'uduna ilai. Kemudian mereka tidak akan kembali kepada agama tadi. Yang terakhir ini lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada yang pertama. Kalau yang pertama keluar dari agama, itu masih ada kemungkinan mungkin balik lagi, kan gitu ya. Tapi ternyata di akhir riwayat disebutkan dengan yang lebih dahsyat lagi, tsumma la ya'uduna ilai. Kemudian tidak kembali lagi pada agama tadi. Barakallahu fikum. Ini athar merupakan mauqif, sikap para ulama salafun salih rahimahumullah terkait dengan taubatu ahlul bid'ah. Taubatnya ahlul bid'ah. Diambil faedah dari situ ketika ada seseorang yang dulu dikenal sebagai mubtadi', dikenal sebagai seorang yang munharif, yang menyimpang, yang dhal, yang sesat, memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang sesat, diberitakan kok rujuk, diberitakan kok taubat dari bid'ahnya. Yang pertama, alhamdulillah kita bahagia dan senang. Tapi sebentar, jangan dipercaya dulu. Lihat dulu ila madza yatahawwal. Kemana dia pindahnya itu? Tunggu dulu, tunjukkan dulu kejujuran taubatnya. Ila madza yatahawwal. Kalau ternyata yatahawwal ila bid'atin ukhra, pindahnya kepada bid'ah yang lainnya lagi, ya sama saja. Itu namanya lepas dari mulut buaya diterkam harimau. Nah gitu ya. Lepas dari terkaman harimau dipatok ular kobra. Ya padahal, kan gitu ya. Yang ini menyimpang, itu juga menyimpang dengan penyimpangan yang berbeda. Ila madza yatahawwal. Tapi kalau ternyata dia taba taubatan nasuha, taubat dengan taubatan nasuha, wa hasuna taubatuhu, dan sangat bagus dan sangat indah taubatnya, kembali pada sunnahnya Rasulullah SAW, itu yang diharapkan. Itu menunjukkan betul-betul jujur taubat dia kepada Allah. Dan ada konsekuensinya. Konsekuensinya ialah al-islah wal bayan. Dia harus memperbaiki dirinya yang dulunya di atas bid'ah, harus berpindah di atas sunnah. Yang dulunya dia menebarkan bid'ah, harus menebarkan sunnah. Dan yang kedua al-bayan, harus menjelaskan kepada umat penyimpangan-penyimpangan yang dulu dia lakukan, dia bantah satu persatu dan terangkan kepada umat bagaimana prinsipnya dia sekarang. Seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah ketika dulunya Mu'tazilah pindah kepada pemahaman tersendiri Ash'ariyah. Kemudian beliau pindah kepada pemahaman Salaf dan menulis dua kitab yang membantah semua pemahaman-pemahaman beliau sebelumnya dan menerangkan beliau di atas sunnah Rasulullah SAW. Al-Ibana dan kitab Maqalat Islamiyin. Hakadha. Barakallahu fikum. Sehingga jangan langsung percaya ketika ada seseorang yang dulunya hizbi, dulunya munharif, dulunya dal, dulunya mubtadi, dulunya memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Jangan langsung percaya. Ditengok dulu. Ila madza yatahawwal, kemana dia pindahnya. Fa inna akhiral hadith asyaddu min awwalih. Itu pernyataan Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Qala sami'tu ibn Sirin rahimahullah yaqul, Saya pernah mendengar Ibnu Sirin rahimahullah berkata, "Ja'at Ummu Athiyyah radhiyallahu anha." Datang Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, namanya Nusaybah. Imra'atun minal Ansar, seorang wanita dari kalangan Ansar. Minallati bayana, dari wanita-wanita yang membaiat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jadi antara fadilahnya Ummu Athiyyah, di antara wanita-wanita membaiat Rasulullah alaihi salatu wasallam yang disebutkan di akhir surat Al-Mumtahanah. Qadimatil Basrah, Ummu Athiyyah datang ke kota Basrah. Tubadiru ibnan laha, ingin bergegas menemui putranya yang di sana. Falam tudrikhu, namun ternyata tidak mendapati masanya, tidak mendapati putranya tadi. Fahaddatsatna, kemudian Ummu Athiyyah menyampaikan hadisnya kepada kami. Qalat, katanya Ummu Athiyyah, dakhala alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam masuk menemui kami. Wa nahnu naghsilu ibnatahu, sementara kami sedang memandikan putrinya. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata, ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthara min dhalik, mandikanlah jenazah putriku itu 3 kali atau 5 kali atau lebih daripada itu. In ra'aytunna dhalik, kalau kalian pandang perlu. Dha bima'in wa sidrin, mandikan dengan air dan daun bidara. Wa ja'alna fil akhirati kafura, dan jadikan di bagian akhirnya kafur. Fa idza faraghtunna fa adhinnani, kalau kalian selesai memandikan jenazah, beritahukan aku. Beritahu aku. Qalat, katanya Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, falamma faraghna, tatkala kami selesai memandikan jenazah putrinya, alqa ilaina hiqwahu, Rasul melemparkan kepada kami sarung beliau. Faqala, beliau mengatakan, ashirnaha, iya, jadikanlah sarung ini sebagai lapisan pertama, kain pertama yang melekat pada tubuh jenazah putriku tadi. Walam yazid ala dhalik, katanya Ibnu Sirin, dan beliau tidak menambahkan lafad lebih daripada itu. Wala adri ayyabanati, dan saya tidak tahu putri Rasul yang mana. Tapi sebutkan dalam riwayat yang lain, beliau adalah Zainab. Wa za'ama, dan Ibnu Sirin rahimahullahu taala menduga annal isy'ar, yang dimaukan dengan isy'ar menjadikan kain tadi sebagai lapisan pertama ialah ulfufnaha fi. Gimana mengatakannya? Lipatkanlah kain tadi, atau lipatlah jenazah tadi pada sarung tadi. Lafayalufutu, melipat. Ya, lipatlah, lipatkanlah jenazah tadi pada kain tersebut. Ya, kalau dia dalam bentuk sarung, ya dimasukkan dalam sarung. Kalau misalkan sarung dalam bentuk kain panjang begitu, maka jenazah kemudian dilipatkan pada sarung tadi. Wa kadzalika, dan demikianlah, kana Ibnu Sirin ya'muru bil mar'a an tus'ara wa la tu'zar, demikianlah Ibnu Sirin rahimahullah memerintahkan pada jenazah wanita untuk diisyar, tidak disarungkan. Jadi enggak dibikin kayak sarung yang dibungkus sarung itu, enggak, tapi dibikin kayak kain panjang, taruh jenazahnya di sarungnya, kainnya dilipatkan pada jenazah tadi. Ada gambaran? Kainnya dibikin lebar, bukan dibikin sarung begini, tapi dibikin lebar. Ini jenazah, taruh di atasnya, dilipatkan. Nah, ini sebagai isyar, sebagai kain pertama yang melekat pada jenazah. Gitu ya? Bisa dipahami ya? Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Baik, ikhwan. Syahidnya, sisi argumentasi yang diinginkan oleh Imam Bukhari dari riwayat ini, pada kata-kata, wa za'ama annal isy'ar ulfufnaha fi pada kata-kata ini. Ketika belum bikin bab kaifal isyaru lil mayyit, bagaimana caranya mengisyar mayyit, diterangkan pada kata-kata ini, dibikin supaya lebar kainnya, mayat taruh di atasnya, kemudian dilipatkan pada kain tadi. Barakallahu fiik. Naam, hadza wadih. Tayyiban, kalau dengan pendapat yang menyatakan bahwasanya jenazah wanita kain kafannya sama dengan jenazah laki-laki, ya tata caranya sama dengan kaum laki-laki. Tayyib, lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan yang ketiga ditumpuk jadi satu. Jenazah taruh di atasnya, tengah-tengahnya. Lapisan yang paling atas dilipatkan pada jenazah. Yang kedua juga demikian. Yang ketiga juga demikian. Mudah saja mengkafani jenazah. Barakallahu fikum. Naam. Hadza yakfi. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal.